السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين سيدان صلاة الصبح يعني مليكا الله سبحانه وتعالى kita melanjutkan dari kajian-kajian yang sebelumnya di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang tertulis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita masih pada hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah ibn Umar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Islam ditegakkan di atas lima pilar, lima pondasi. Kita sudah membahas mengenai persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah. Kita pun juga telah membahas persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Kita pun telah membahas rukun yang kedua, yaitu salat. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai rukun yang ketiga, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat, ikhwani afidhakumullah, definisinya memiliki dua arti. Zakat dari sisi bahasa Arab dan zakat dari sisi istilah syar'i. Zakat dari etimologi bahasa, mereka menyebutkan annama wa ziyadah. Apa artinya zakat? Bertambah dan semakin banyak. Ini secara bahasa Arab. Dan dipakai dalam perkataan-perkataan mereka. Nama zar'u idza zada. Rumput-rumput disebutkan zakat. Maksudnya apa? Semakin banyak, semakin tinggi. Tapi dari sisi apa? Bahasa. Apa artinya zakat? Bertambah dan semakin banyak. Di dalam istilah syar'i, zakat definisinya ibaratun an haqqin yajibu fil mal. Hak harta yang wajib dikeluarkan. Ibarat an haqqin yajibu fil mal. Hak harta yang wajib dikeluarkan. Alladhi balagha nisaban muayyanan. Bagi yang sampai kepada nisab-nisab tertentu. Hak harta yang wajib dikeluarkan apabila sampai kepada nisab. Bisyurutin maksusah. Dengan syarat-syarat yang ditata. Ada syarat-syaratnya. Wali ta'ifatin maksusah. Dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Ini definisi zakat. Hak harta yang wajib dikeluarkan apabila sampai nisab dengan syarat-syarat yang sudah ditata, diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Dan hukum zakat ini adalah wajib dari tiga sisi: Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Apa hukumnya zakat? Wajib. Dari mana wajibnya? Al-Quran, di beberapa ayat di dalam kitab Allah. Begitu pula zakat wajib. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Datangnya dari beliau. Kemudian wajibnya zakat ini pula diketahui dari konsensus para ulama. Mereka menyatakan ijma' sepakat tidak ada perbedaan. Bahwasanya zakat itu wajib. Berarti yang mengingkari kewajiban zakat, dia adalah kafir. Karena kewajiban ini jelas Al-Quran As-Sunnah menyebutkan dan kesepakatan di antara mereka, para ulama. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya buat aku zakat enggak wajib. Yang mau mengeluarkan, ya monggo silahkan. Yang enggak mau mengeluarkan, enggak ada masalah. Bagiku bukan sesuatu yang harus. Maka yang mengingkari kewajiban zakat, dia telah kafir. Keluar dari koridor Islam. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Dan yang mendustakan satu ayat, dia telah mendustakan seluruh ayat. Dan yang mendustakan hadis Nabi SAW, yang datangnya sahih, berarti dia telah mendustakan hadis-hadis Nabi. Dan dia mengingkari suatu perkara yang sudah diketahui bagi kaum muslimin. Maka yang mengingkari kewajiban zakat diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, duriba unuku, dipenggal lehernya. Dan tentunya yang mengambil eksekusi seperti ini yaitu pemerintah kaum muslimin apabila pemerintahan mereka ditegakkan di atas syariat Islam. Bukan kepada rakyat. Kembali kepada pemerintah. Ini kewajiban zakat. Kemudian permasalahan yang ketiga setelah definisi, setelah hukum. Permasalahan yang ketiga, zakat terbagi menjadi dua macam. Zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakatul fitr. Zakat fitrah. Ini wajib. Apa zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Menjelang hari Id. Yang dikeluarkan dari makanan pokok pada setiap negara. Kalau negara tersebut makanan pokoknya jagung, ya dikeluarkan jagung. Kalau makanan pokok di negeri tersebut gandum, dikeluarkan gandum. Adapun di negeri kita, karena penduduknya makan nasi, maka dikeluarkan apa? Beras. Dan sahabat Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Nabi mewajibkan kepada kita zakatul fitr. Tujuannya apa? Tuhratun lis-shaim. Zakat fitr ini mensucikan bagi orang yang berpuasa. Min al-lahwi war-rafath. Dari dosa-dosa yang dia kerjakan ketika menjalankan ibadah tersebut. Emosi, marah, jengkel, mencela, mencerca. Ini mengurangi pahala puasanya. Ini dibersihkan dengan apa? Zakat al-fitr. Wa tu'matan lil masakin. Membersihkan pahala puasanya dan memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin agar mereka dimakmurkan sedikit bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya di dalam menyantap makanan pada hari ini. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, berupa zakat penghasilan. Dan zakat penghasilan ini ada lima jenis. Yang pertama zakatul fitr, yang kedua zakat penghasilan. Apa itu zakat penghasilan? Terbagi menjadi lima jenis. Jenis yang pertama, bahimatul an'am. Hasil dari hewan apa? Ternak. Kita pada macam yang kedua, penghasilan. Penghasilan apa? Ada lima. Jenis yang pertama, hasil ternak. hewan. Yang dimaksud hasil ternak hewan di sini bukan sembarang hewan. Yaitu unta, sapi, dan kambing. Tiga macam saja. Unta, sapi, dan kambing. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha. Tidaklah orang yang memiliki unta, sapi, kambing, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Illa ta'ti yaumal qiyamati wa hiya a'zamuha wa asmanuhu. Melainkan kelak datang pada hari kiamat hewan-hewan yang dia miliki menjadi besar dan gemuk. Untanya menjadi besar gemuk. Sapinya menjadi besar dan gemuk. Lebih daripada itu. Begitu pula kambingnya menjadi besar dan gemuk. Tantahu bikurunia. Yang akan menyerang kepada pemilik hewan tersebut dengan tanduk-tanduknya. Ini azab bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat apa? Dari hewan ternak. Dan ini wajib. Sesuai dengan jumlah-jumlah yang sudah dituliskan. Dan bukan di sini tempatnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an-naqdan. Dua alat yang dipergunakan untuk membayar. Yaitu emas dan perak. Dua alat bayar. Berupa emas dan perak. وَمَا يَكُومُ مَقَامَهُمَا. Dan yang berada di posisinya. Berupa apa? Uang. Baik itu logam ataupun kertas. Emas, perak, atau yang berada pada posisinya. Yang digunakan untuk alat bayar. Zaman dahulu dinar, dirham, perak, dan emas. Zaman sekarang apa berubah? Uang. Baik itu logam maupun kertas. Dan ini wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan syarat-syarat tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat At-Taubah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Barang siapa yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berupa zakat, disimpan, enggak dikeluarkan haknya kepada fakir miskin. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka kabar gembira bagi mereka dengan azab yang berat. Kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan apa? Emas dan perak. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha." Tidaklah orang yang punya emas dan perak dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ta'ti yaumal qiyamah, akan datang kelak pada hari kiamat safa'ih minan nar. Emas dan perak tersebut menjadi lempengan-lempengan. Fa uhmiya finnar. Yang mana lempengan-lempengan dari emas perak yang dia miliki yang tidak dizakatkan dipanaskan di dalam api neraka. Lempengan tersebut. A'udzubillah. Fatukwa biha jabinuhu wa jabnuhu. Yang kemudian akan disetrika kepada pemiliknya. Dadanya, punggungnya, dan tubuhnya. Kullama baradat raja'at. Ketika lempengan itu sudah dingin, dipanaskan kembali dan disetrika kepada para pemiliknya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pada satu hari yang lama waktunya sepanjang 50,000 tahun. Na'udzubillah. Satu hari diazab dalam api neraka bagi orang-orang yang punya emas dan perak. Tubuh mereka disetrika. Satu hari lamanya. Sepanjang 50,000 tahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari semua azabnya. Ini macam yang kedua. Macam yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, urud at-tijarah. Hasil perniagaan. Apa hasil perniagaan? Yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli. Barang-barang yang dipersiapkan untuk jual beli. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan, keluarkan, lepas dari pemasukan-pemasukan yang baik yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Pemasukan-pemasukan yang baik. Maksudnya di sini apa? Perniagaan, kata para ulama. Maka yang memiliki barang-barang untuk diperniagakan, dijual belikan, sudah sampai satu tahun dan sampai kepada nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat sebelum yang terakhir, hasil pertanian. Yang keempat, hasil pertanian. Yang pertama tadi apa? Hasil dari hewan ternak. Yang kedua, hasil dari alat pembayaran berupa emas, perak, atau yang ada pada posisinya. Kemudian yang ketiga, hasil perniagaan. Yang keempat, hasil pertanian. Dan hasil pertanian ini memiliki dua jenis, al-habub wa-thimar, berupa biji-bijian atau buah. Apa pertanian di sini maksudnya? Biji-bijian seperti gandum dan lain sebagainya. Buah seperti tamar. Apa itu tamar? Kurma. Wazabib seperti kismis dan lain sebagainya. Jadi pertanian terbagi menjadi dua, biji ataupun buah. Nah, kalau pertanian mengandalkan air dari langit, hujan atau sungai, tanpa dia mengeluarkan banyak biaya di dalam pertanian tersebut, zakatnya berapa? 10%. 10% setiap panen, gak nunggu setahun, setiap panen. Nah, tapi kalau pertanian tersebut dia bersandar kepada sesuatu yang dia perlukan di situ biaya. Nah, seperti apa? Menyiapkan irigasi dan lain sebagainya, dia harus beli solar, dia harus beli bensin. Nah, makanya ada biaya tambahan dan zakatnya 5% lebih sedikit karena dia sudah keluar banyak. Nah, ini zakat pertanian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadihi, berikan haknya pada setiap panen. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, berikan haknya ketika panen. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-ma'adin war-rikaz, zakat ma'adin dan rikaz, yaitu hasil penemuan. Apa itu hasil penemuan? Yang pertama ma'din dan yang kedua rikaz. Ma'din adalah hasil bumi yang dia dapat. Seperti tembaga, seperti logam, termasuk juga emas dan perak. Dia gali tanah tiba-tiba dapat. Masya Allah. Nah, berupa logam, tembaga, atau emas, atau perak. Ini ada zakatnya. Ini yang disebut dengan ma'din. Atau ar-rigaz. Ar-rigaz adalah timbunan jahiliyah. Timbunan jahiliyah. Kalau zaman kita disebut dengan apa? Harta karun. Ini dalam syariat Islam disebut dengan rigaz. Penemuan dari timbunan jahiliyah. Nah, maka lima jenis ini merupakan zakat penghasilan. Macam-macam zakat, zakat fitrah dan zakat penghasilan. Zakat penghasilan terbagi menjadi 5 jenis. Fadilah zakat, permasalahan yang terakhir. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? Sudah setengah jam. Nah. Fadilah zakat, ikhwani afidhakumullah, banyak sekali. Nah, kita sebutkan 6 saja. Nah, kita sebutkan 6 saja dari fadilah seseorang mengeluarkan zakat. Yang pertama, keutamaan zakat, iktiranuhu bis-shalah. Bahwasanya zakat di dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan sholat. Antum baca di dalam Al-Quran ketika disebutkan zakat senantiasa. Nah, disebutkan di situ sholat. Berarti ibadah ini besar. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah. Wa akimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arraqin. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat yang lain, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tegakkan salat, tunaikan zakat, dan apa yang kalian keluarkan dengan baik, kalian akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fadilah yang pertama disamakan dengan rukun salat di dalam Al-Qur'an. Kemudian fadilah yang kedua, thalithu arkanil Islam, rukun yang ketiga dalam Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang kita bahas. Ditegakkan Islam di atas 5 pilar. Yang ketiga apa? Zakat. Ini fadilah yang kedua. Yang pertama, digandengkan dengan Al-Quran, digandengkan dengan sholat dalam Al-Quran. Fadilah yang kedua merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian fadilah yang berikutnya, orang yang mengeluarkan zakat tanda bahwasanya hamba tersebut memiliki takwa dalam hatinya. Berarti zakat alamatut takwa, tanda-tanda orang yang bertakwa. Dalilnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Adz-Dzariyat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun. Orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat akan diletakkan di dalam surga-surga dan mata-mata air. Siapa orang-orang yang bertakwa? Pada ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka, hak yang dikeluarkan kepada orang-orang yang minta, dan dikeluarkan kepada orang-orang yang tidak dapat bagian di dalam harta. Berarti orang-orang yang bertakwa di antara tanda-tandanya mereka mengeluarkan harta diberikan kepada orang-orang yang meminta. Dan orang-orang yang tidak dapat bagian, maksudnya fakir dan miskin. Sehingga orang yang gemar senantiasa sesuai dengan waktunya dia mengeluarkan zakat. Berarti hamba ini adalah muttaqin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, sababun lidukhulil jannah. Sebab dimasukkannya hamba tersebut ke dalam surga. Ini fadilah zakat. Dalilnya sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khamsun man ja'a bihinna ma'a iman dakhalal jannah. Ada 5 perkara yang seorang hamba ketika mengamalkan 5 perkara tersebut dengan keimanan, dia masuk ke dalam surga. 5 amalan. Yang mengerjakan 5 amalan tersebut masuk ke dalam surga. Yang pertama sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man hafadha ala salawatil khams. Yang menjaga salat 5 waktu, dijaga salatnya, ala wudhuihin, dengan menggunakan wudhu yang sempurna. Wa shama ramadhan, dia kerjakan puasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan dia tegakkan ibadah haji. Wa a'ta zakat thibatan min nafsihi, dan dia mengeluarkan zakat rela dari hatinya, bukan paksaan. Dan di antara amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang Anda kerjakan dengan penuh keimanan, masuk ke dalam surga, Anda keluarkan zakat dengan rela ikhlas karena tahu kewajiban perkara ini. Tanpa ada paksaan. Ini fadilah yang keempat. Kemudian fadilah yang terakhir kita tutup. Bahwasannya zakat ini akan menyampaikan seorang hamba kepada derajat para siddiqin wasyuhada. Dikategorikan sebagai orang-orang yang benar dan jujur dan mendapatkan pahala syahid. Dan dia tidak berperang. Mendapatkan pahala syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak berperang. Di antaranya dengan mengeluarkan zakat. Suatu ketika, pemuda mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, syahadtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan Anda adalah Rasulullah. Wa sallaitu al-khamsa. Kemudian aku tegakkan salat. Wasumtu ramadhana wa kumtuhu. Kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan dan aku tegakkan puasa di bulan itu. Wa ataitu zakat. Kemudian aku mengeluarkan zakat. Maksudnya aku akan mendapatkan apa? Pemuda tersebut mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah bersyahadat. Aku sudah sholat. Aku sudah puasa. Aku sudah mengeluarkan zakat. Aku termasuk siapa? Nabi SAW beliau menegaskan, man mata ala hadha kana minas syiddiqin wasyuhada. Barang siapa yang meninggal di atas amalan ini, dia wafat, syahadat masih di lahirnya. Dia wafat dalam keadaan menjalankan sholat. Dia wafat dalam keadaan menjaga dirinya dari makan dan minum berpuasa. Dia wafat dalam keadaan telah mengeluarkan zakat. Maka dikategorikan sebagai para siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur. Dan dikategorikan sebagai para syuhada. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari kelompok ini. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.